اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. الإخوة الأحبة, saya pada kesempatan pagi hari ini menggantikan kajian Ustaz Abdul Rasyad yang berhalangan hadir, dan tema kita pada pagi hari ini adalah kelanjutan tentang keutamaan-keutamaan zikrullah tabaraka ta'ala. Kita telah sampai kepada poin yang ke-34. Kita ulangi kembali poin ke-34 sedikit. Berkata Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Abi Bakar Al-Ma'ruf, yang dikenal dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Al-Rabi'at wa Thalathun, poin ke-34, Anna dawama dhikri Rabbi Tabaraka Ta'ala yujibul amana min nisyani. Orang yang senantiasa selalu mendawamkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kontinu dengan zikrullah, akan membuat dia aman dari melupakan Allah Subhanahu wa taala. Alladhi huwa sababu syaqa'il 'abdi, yang mana melupakan Allah adalah merupakan sebab hancurnya, binasanya seorang hamba. Fi ma'ashihi wa ma'adihi, melupakan Allah Jalla wa'ala adalah merupakan sebab kebinasaan seseorang, kehancurannya, baik hidup dalam kehidupan dia di dunia maupun kelak kehidupan dia ketika kembali di alam akhirat. Fa inna nisyana Rabbi subhanahu wa ta'ala yujibu nisyana nafsihi wa masalihiha. Sesungguhnya melupakan Allah membuat hamba melupakan dirinya dan melupakan kemaslahatannya. Qala ta'ala, Allah berfirman, wala takunu kalladzina nasullah, janganlah kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah. Fa ansahum anfusahum, maka Allah membuat mereka melupakan kemaslahatan diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun, mereka lah orang-orang yang fasik. وَإِذَا نَسِيَ الْعَبْدُ نَفْسَهُ, ketika hamba lupa tentang kemaslahatan dirinya sendiri, أَعْرَضَ عَنْ مَصَالِحِهَا وَنَسِيَهَا, maka dia akan berpaling untuk mewujudkan kemaslahatan dirinya dan melupakannya. وَاشْتَغَلَ عَنْهَا, maka dia sibuk dengan segala sesuatu hal lain sehingga lupalah dia dengan kemaslahatan dirinya sendiri. Fahalakat wa fasadat wala budda, orang yang lupa kemaslahatan dirinya akan hancur binasa pasti. Kaman lahu zar'un au bustanun au masyiatun au ghairu dhalik, bagikan perumpamaan orang yang dia punya kebun, punya sawah, ladang, tanam-tanaman, punya binatang ternak atau yang lain. Mimma salahuhu wa falahu bita'ahudihi wal qiyami bihi, yang mana eksistensi kehidupannya itu akan dapat terwujud ketika dia ya mampu untuk mengurusi segala sesuatu yang menjadi miliknya itu. Mengurusi sawah ladangnya, kebunnya, tanamannya, ternaknya. Fa ahmalahu, tapi orang ini melupakan. Ya, melupakan kebunnya, tanamannya, ternaknya dan lain-lainnya. Fa'ahmalahu wa nasiyahu, dia sepilihkan, dia biarkan, dia cueki. Ayam tak diberi makan, ya. Tanaman tak disirami, tak disiangi dan semacamnya. Washtaghala anhu bighairi, sibuk mengurus yang lain. Ya, sibuk dengan perkara yang lain. Tak fokus lagi dia dengan apa yang ada padanya. Wadaiya amma salihahu, akhirnya dia menyia-nyiakan segala macam kemaslahatan dirinya sendiri. Hancurlah usahanya, tumpurlah dia. Ya, tanamannya dipenuhi dengan rerumputan, hama, gulma dan lain-lainnya. Ikannya bermatian. Ya, ternaknya pun demikian. Fa innahu yafsudu walabud, pasti rusak, hancur binasa, tak diperhatikan, dibiarkan. Hadza ma'a imkani qiyami ghairihi maqamahu fihi. Padahal kalau dia mau, dia bisa mendudukkan orang lain yang mengurus itu semua, menggantikan dirinya dalam perkara dunia. Cari pegawai, cari karyawan, cari orang, bagi hasil, kau urusi ini. Tanaman ini kau urus, kau perhatikan, aku tak fokus, nanti kita bagi hasil kebun ini. Ya, bisa orang lain menggantikan diri ini dalam perkara dunia. Fakaifa dhannu bi fasadi nafsihi. Bagaimana jika seseorang itu jiwanya rusak? Siapa yang bisa menggantikan dirinya? Tak bisa. Ya. Wahalakihi bi fasadi nafsihi wa halakiha wa syaqaiha idza ahmalaha wa nasiha. Bagaimana dengan tubuh, dengan raga, dengan jiwa ini ketika seorang melupakan kemaslahatan dirinya, jiwanya? Ya, maka apa yang ditunggu kecuali kebinasaan, kehancuran? Tak peduli lagi. Lihatlah bagaimana orang-orang gila yang tak tahu kemaslahatan dirinya. Lihatlah tubuhnya, lihat pakaiannya, lihat rambutnya. Lihat berbagai macam penyakit-penyakit kulit yang menderanya. Urap, macam-macam baunya, iyadzan billah. Baju, aurat tersingkap, aurat terbuka, jalan ketawa-ketawa. Subhanallah. Ini orang, ini contoh kecil orang yang melupakan kemaslahatan dirinya. Tak fokus lagi dia. Ya. Contoh kecil. Washtaghala an masalihiha. Bagaimana dengan orang yang sibuk mengurusi apa-apa yang tak penting bagi dirinya, melupakan kemaslahatan dirinya? Orang itu mewujudkan kemaslahatan bagi dirinya dengan bekerja untuk dunianya, untuk akhiratnya, beraktivitas, beramal saleh, berbuat taat. Lalai dia. Dunia tidak, akhirat tidak, sibuk main catur dari pagi sampai sore, main game pagi sampai sore, sore sampai malam. Eksis di medsos, tapi hancur dunianya, anak istri tak makan, ya, atau anak-anaknya tak makan, terbengkalai urusan rumah tangga, sibuk mengurusi yang tak selayaknya diurusi, dilupakan perkara-perkara penting. Wa'attala mura'atiha, tatkala dia menyia-nyiakan untuk menjaga kemaslahatan dirinya. Wa taraqal qiyama 'alayha bima yusdihha, dia tinggalkan segala sesuatu yang seharusnya dapat untuk mendatangkan kemaslahatan bagi dirinya. Jadi kita terdiri pada raga dan jiwa. Dia lupa dengan raganya, datanglah berbagai macam penyakit, kurang tidur malam, sibuk bergadang, nonton bola. Tunggulah penyakit datang, liver datang. Ya. Dia lupa dengan raganya, makanan-makanan yang berbahaya dikonsumsi. Ya, dan bila racun-racun dia makan, merokok contohnya. Lupa dengan raganya, lupa dengan kemaslahatan jiwanya. Tak peduli dengan menimba ilmu, ya, sholat lima waktu, tak peduli sholat Jumat, tak peduli mengaji. Ya, tak peduli asupan-asupan ilmu, zikrullah tabaraka taala. Tak peduli dengan silaturahmi, tak peduli dengan tanggung jawab terhadap warganya, istrinya, anaknya, kerabatnya. Apa jadinya orang semacam ini? Jadi sampah. Seonggok daging-daging yang tak punya manfaat, hanya menyampah. Yang di muka bumi ini hanya merusak, melihat mereka merusak mata kita. Lupa dengan kemaslahatan dirinya. Fama syi'ta min fasadin wa halakin wa khaybatin wa hirman, katakan saja, hancurlah, binasalah dia. Ya. Merugilah dia. Wa hadza huwa alladhi sara amruhu kulluhu furuta. Orang inilah yang urusannya kacau balau. Fan farata alayhi amruhu wa dha'at masalihu. Urusannya kacau balau, kemaslahatannya hilang. Wa ahatat bihi asbabul qutu' wal khaiba wal halak. Segala macam ya sarana-sarana yang menghabisi dirinya, menghancurkannya, membinasakannya, meliputinya dari segala macam sisi. Subhanallah. Akhirnya jadi bangkai-bangkai berjalan, menyusahkan orang. Ya, hidup hanya menyusahkan orang, menyandarkan diri kepada keluarganya, kepada kerabatnya, pada orang tuanya, menyusahkan saja hidupnya. subhanallah. Ke sana bergantung, ke sini bergantung, ke sana minta, ke sini meminta. Itu kemaksiatan dunianya. Karena tak peduli dengan kemaksiatan dirinya, bekerja malas. Ini ciri-ciri orang yang akan hancur binasa, tak punya masa depan di dunia, apalagi di akhirat. Ya, dunia ini tak akan pernah terbentang untuk pemalas. Dunia ini untuk orang yang bersungguh-sungguh menjadda wajadah, yang bersungguh-sungguh mendapat. Ya, perbanyak tidur, dia menganggap tidur banyak itu mendatangkan kemaslahatan bagi dirinya. Tak ada kemaslahatan. Orang banyak tidur sakit. Ketika tubuh tak bergerak, sakit yang datang. Ketika otak tak dipakai, bekerja, berpikir untuk kemaslahatan dirinya, binasa. Ya, banyak orang-orang seperti ini di dunia ini. Banyak tak tahu kemaslahatan dirinya. Untuk raganya pun tak tahu kadang-kadang. Apalagi untuk jiwanya. Sebagian orang untuk raganya subhanallah, untuk kemaslahatan dunianya hebat, tapi untuk kemaslahatan akhiratnya, untuk jiwanya kering kerontang. Dunia dia kejar dari pagi sampai malam, malam sampai pagi, dunia dan dunia, mimpinya dunia. Ya, untuk raganya oke, jasmaninya mantap, jiwanya kering kerontang. Wala sabila ilal amani min dhalika illa bidawami dzikrillahi ta'ala wal lahji bih. Taklah ada jalan keselamatan dari segala macam kehancuran tersebut ketika orang melupakan dirinya, kecuali dengan senantiasa mendawamkan dzikrullahi tabaraka ta'ala, mendawamkan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mengingat Allah, tahulah dia tujuan hidupnya. Dia akan kembali kepada Tuhannya. Kalau tahu tujuan hidupnya, maka dia pun bersiap-siap selalu, berbekal selalu. Dia tahu suatu saat akan berjumpa dengan Tuhannya. Tak hari ini, besok, tak besok, lusa. Selalu mengambil pelajaran daripada apa yang dia lihat, apa yang terbentang di alam raya ini. Melihat tetangganya telah wafat, saudaranya telah wafat, kerabatnya, sanaknya, kawan-kawan dekatnya satu demi satu hilang. Berarti dia kembali kepada Tuhan. Aku pun akan kembali. Maka aku harus persiapkan diri. Inilah faedah daripada zikrullah tabaraka ta'ala. Dia selalu ingat-ingat. Oh, hutangku sekian dengan si fulan. Dengan si fulan sekian hutangku. Aku harus segera selesaikan. Khawatir aku keburu mati. Hutangku ada. Selalu yang menjadi ingatannya adalah negeri akhirat. Kalau dia senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah dengan kewajibannya. Tatkala terluput kewajibannya, dia menyesal, beristighfar, bertaubat, dia perbaiki amalnya, dia ganti kejelekan dengan kebaikan. Ini ciri-ciri orang yang tahu kemaslahatan dirinya. Orang yang usaha dunianya gagal, tak putus asa, dia coba lagi, dia coba, bangun lagi, akhirnya berhasil. Ya, demikian juga lah dengan perkara akhirat ini. Mencoba untuk berjalan lurus kepada Allah, tergelincir, salah, berdosa, bermaksiat, kembali bertobat, beristighfar, berbuat kebaikan, jalan lagi, insya Allah akan sampai kepada Allah Jalla wa'ala. Walla yazala lisanu rataban bih, tak akan mungkin dapat dia selamat daripada segala macam kehancuran, kecuali senantiasa lisannya basah dengan berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Wa an yatawalla manzilata hayatihi allati la ghina lahu anha. وَمَنْزِلَةَ غِذَائِهِ الَّذِي إِذَا فَقَدَهُ فَسَدَ جِسْمُهُ وَحَلَقْ. Ya, maka dia senantiasa memperhatikan kedudukan dirinya, kehidupannya. Ya, dia selalu memperhatikan nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya, asupan makanan, baik makanan jasmani maupun makanan rohani, yang apabila nutrisi tersebut tak sampai kepada dirinya, maka tunggulah, dirinya akan rusak, binasa. Jiwanya pun demikian. Kita harus selalu seimbang perhatikan nutrisi tubuh kita ini, jasmani dan rohani. Wa min manzilatil ma'i inda syiddatil 'athash wa manzilatil libas fil harri wal bardi. Ya, maka zikrullah tabaraka ta'ala adalah merupakan jalan daripada keselamatan dari segala macam bentuk kebinasaan diri. Ya, bagaikan perumpamaan air. Ya, yang begitu dibutuhkan oleh seseorang ketika haus bersangatan, segera dia minum agar tak binasa. Bimanzilatil libasi fil harri wal bardi, bagaikan perumpamaan butuhnya manusia kepada pakaian melindungi diri daripada dingin dan daripada panas, begitulah butuhnya kita kepada zikrullah. Bimanzilatil kanni fi syiddati syita'i was-sumum, bagaikan kebutuhan terhadap tempat tinggal yang dapat melindungi kita daripada segala macam ya dahsyatnya yang binasakannya musim dingin maupun musim panas maupun asap dan semacamnya. Fahaqiqun bil 'abdi an yanzila dzikrullah minhu bihadzal manzilah wa 'azam. Maka harus seorang hamba menempatkan kebutuhannya kepada zikrullah bagaikan kebutuhan di atas bahkan lebih dahsyat. Orang kalau enggak minum mati, dia segera cari air agar dapat melangsungkan hidupnya. Begitulah seharusnya dijadikan kebutuhannya kepada zikrullah. Sekiranya dia tak makan mati, dia wajib mencari makan. Andai kata terlambat, mati dia. Begitulah kebutuhan kita kepada zikrullah yang jalla wa'ala. Kalau tak ada pakaian dia menggigil kedinginan atau kepanasan, maka segera dia cari pakaian. Ya, begitulah kebutuhan kita kepada zikrullah tabarakatuh, bahkan lebih daripada itu. Karena semua di atas ujungnya adalah kematian fisik. Tak makan, mati. Tak minum, mati. Tak pakaian, tak punya pakaian, kedinginan, akhirnya mati. Ujungnya mati raga. Tapi zikrullah jika lewat, mati jiwa. Jiwa inilah yang sebenarnya isi daripada manusia. Raga hanyalah casing belaka. Ya, raga ibarat handphone yang casingnya indah-indah tapi dalamnya hancur. Dalamnya sudah dipreteli, dalamnya semuanya sudah tak ori lagi. Tunggulah kehancurannya. Tampak bagus dibeli, masya Allah. Ya, zahirnya casingnya dalamnya hancur, begitulah manusia. Fa'ayna halakur ruhi wal qalbi wa fasaduhuma min halakil badani wa fasadi. Mana mungkin dapat dibandingkan antara kerusakan rohani, kerusakan hati, kehancuran diri dibandingkan dengan kerusaknya badan, binasanya badan, tak sebanding. Banyak orang-orang yang Allah takdirkan, Allah uji dengan berbagai macam perkara-perkara penyakit, ya, yang membuat tak ideal zahirnya, tubuhnya, sebagaimana Ayyub. Ayyub Allah uji dengan berbagai macam penyakit. Seluruh tubuhnya terkena penyakit. Tapi jiwanya tetap bersih, jiwanya tetap sehat. Ya, walaupun raganya rusak, tapi jiwanya tetap sehat. Ya. Ada orang-orang yang tak sempurna raganya, mungkin cacat hidupnya, apakah dia matanya buta, mungkin tak punya kaki, tak punya tangan, cacat, tapi jiwanya sehat. Bergantung kepada Allah tabaraka taala, tak bergantung kepada makhluk. Meminta kepada Allah, tak meminta kepada makhluk, tak menyusahkan makhluk. Bekerja untuk dirinya, berusaha dengan kelemahan dirinya. Banyak orang-orang buta yang bisa berkarya. Orang yang cacat, tak punya tangan, tak punya kaki, bisa berkarya. Ini orang yang raganya saja tampaknya tak sehat, jiwanya sehat. Sehingga akhirnya dengan jiwa sehat, ditutupilah kekurangan raganya. Ada orang-orang yang tubuh besar, tegap. Subhanallah. Tapi rusak jiwanya. Menyusahkan orang, bergantung kepada orang. Jadi pencopet, jadi penjambret, perampok, meminta-minta. Menyusahkan orang. Subhanallah. Kita tiap kali orang yang minta-minta itu baik dengan cara ngamen, mau jadi badut, apapun namanya, nyusahkan, menyusahkan orang saja. Merusak pemandangan mata. Ini orang-orang yang sudah jiwanya hancur. Apa minta-minta sama orang? Tak mau berusaha, tak mau bekerja. Jiwanya sudah hancur, mentalnya sudah hancur. Allahu Akbar. Ya, ada yang dalam tampilan buaya, ada tampilan dinosaurus. Subhanallah. Minta-minta. goyang-goyang badan, tubuh besar, bisa bekerja, jadi badut. Jadi peminta-minta, ada orang buta, dipandu orang sehat yang tegap, masya Allah, berdua jalan kemana-mana minta-minta. Raga keduanya itu, subhanallah, ya, nampaknya kuat, tapi jiwanya sudah hancur. Orang buta tak perlu minta-minta, banyak bisa dia kerjakan, mengurut manusia, banyak. Ya, pekerjaan tangan banyak yang bisa diperbuat oleh mereka. Subhanallah. Menjadi ulama, menjadi imam, menjadi hafiz, qari, lihat masyayikh-masyayikh kita. Syekh Abdul Aziz bin Baz sejak 19 tahun buta, tapi dunia mengenalnya. Dunia begitu mencintainya. Seluruh kaum muslimin dimanapun merujuk kepadanya dan fatwanya. Ya, ini jiwa-jiwa yang sehat. Banyak orang lupa kemacetan dirinya. Ya, masih lumayan dia mau ngamen, masih lumayan dia mau minta-minta. Lebih parah. Ya, hanya memperluas lahan tidur. Generasi rebahan. Habis bangun tidur lagi. Menyampah di rumah-rumah. Allahu Akbar. Ayah ibunya bekerja, dia tak tahu, dia tidur dan tidur, main game. Ya, main handphone. Malam hari berselancar di dunia maya, pagi hari jadi bangkai. Tunggulah kerusakan dirinya. Anallah. Allahul musta'an. Maka bagaimana kau dapat bandingkan hancurnya jiwa, raga, hancurnya jiwa dengan rusaknya tubuh, tak sebanding. Hadza halakun la budda minhu. Wa qad ya'qibuhu salahun wa la budda. Kehancuran yang terjadi pada fisik manusia, ya, kadang-kadang bisa diperbaiki, sakit bisa sembuh. Pemalas, pengangguran jadi rajin bisa diperbaiki, dinasihati segala macam bisa menjadi baik. Wa mahalakul qalbi, tapi dampak fatal hancurnya ruh, hancurnya hati, halakul qalbi war ruh, fahalakun la yurja ma'ahu salahun wala falah. Mati dia dalam keadaan hancur ruhnya, hancur hatinya, maka sungguh dia merugi, tak akan bisa dapat dikejar keterluputannya. Selamat. Ya. Dengan azab dalam alam kubur, dalam alam barzak, selamat. Orang yang tak mau berletih-letih untuk akhirnya akan letih nanti ketika datang masanya. Sebagaimana orang tak mau berletih-letih untuk dunianya akan letih ketika datang masanya kesulitan hidup menderanya. Bapak orang kaya, ya, anak pemalas, tak bisa melanjutkan usaha orang tuanya, mati orang tuanya, mati anak, jadi peminta-minta, jadi nyusahkan orang, banyak. Tapi itu perkara dunia, mungkin dapat dikejar, diperbaiki. Kalau sudah jiwa mati, hati mati, kemudian mati fisiknya, selesai. Orang tumpur bisa diulang, orang gagal bisa diulang, banyak orang bangun setelah kegagalan. Bahkan lebih maju setelah gagal. Ini perkara dunia. Mati hati, mati jiwa. Kemudian raganya pun Allah pisahkan dengan jiwanya berupa kematian datang. Nasi telah menjadi bubur. Tak bisa lagi dibuat menjadi bubur ayam. Allahu Akbar. Fahalakun la yurja ma'ahu salahun wala falah wala hawla wala quwata illa billahil alil azim. Tak bisa lagi kita kecuali mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Lewat sudah masanya. Allahu Akbar. Ini semuanya dampak daripada tak ingat Allah Jalla wa'ala. Alpa daripada zikrullah. Walau lam yakun fi fawaid dzikri wa idamatihi illa hadhil faida wahdaha. Sekiranya tak banyak keutamaan zikrullah, tak ada kecuali satu ini saja, yang lupa kepada Allah, lupa kemasatan dirinya, dunianya, akhirnya, ini saja, lakafa biha, cukup hal ini menjadi pelajaran tentang betapa pentingnya zikrullah tabaraka ta'ala. Subhanallah. Fa Faman nasiyallaha ta'ala ansahu nafsahu fid dunya. Barang siapa yang lupa Allah, Allah buat dia lupa dengan kemaslahatan dirinya di dunia ini. Wa nasiyahu fil adzab yaumil qiyamah, dan Allah akan lupakan dia, tak memperhatikan kemaslahatannya, dibiarkan diazab kelak di negeri akhirat sana. Allah lupakan juga. Ola takunu kalladzina sallahu fansahu anfusahum. Jangan kalian menjadi orang-orang yang lupa Allah, Allah akan lupakan mereka tentang kemaslahatan diri mereka. Qala ta'ala, dan Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri," barang siapa yang berpaling dari mengingatku, "fa inna lahu ma'isyatan tanqa," sungguh baginya kehidupan yang sempit. Mungkin kau lihat lapang dunianya tapi sempit hatinya. Banyak orang yang lapang dunianya, jabatannya tinggi, hartanya berlipat-lipat, istrinya pun memikat, tapi sungguh hatinya dalam terjerat ya berbagai macam syahwat. Allahu musta'an. Kegelisahan yang datang, kegalauan terus menerus. Ya, jangan kita mengira orang yang tinggal di istana-istana itu sudah pasti hatinya tenteram, tenang, nikmat. Rumah-rumah mewah, kadang kita melewati perumahan-perumahan mewah, besar-besarnya rumahnya ke istana. Jangan dianggap mereka dalam gelimang kenikmatan. Belum tentu, karena kebahagiaan itu bukan pada fisik. Kebahagiaan itu bukan pada bangunan, pada rumah-rumah yang megah, yang mewah. Ya, bukan di situ kebahagiaan. Kalau dia tidak ingat Allah, sempitlah hatinya pasti. Ya, dampak sempitnya hati merasa selalu gelisah dengan dunia ini. Harta banyak tapi membuat dia gelisah. Ya. Ambisi dunia yang tak pernah kesampaian membuat dia terus gelisah dan gelisah, kurang dan kurang, kurang dan kurang. Bagaikan minum air laut, semakin diminum semakin haus. Begitulah orang yang lupa kemaslahatan dirinya, sibuk dengan dunianya. Jadi Ustaz, kalau begitu orang di rumah-rumah gubuk reo itulah yang memiliki kebahagiaan? Belum tentu juga. Semua kembali kepada hati. Subhanallah. Hati inilah merupakan tempat kebahagiaan yang hakiki. Ya, salah paham akhirnya jadi zuhud, dijual semua rumahnya, infakannya. Setelah itu tak punya rumah, tinggal di gubuk reot menderita, nyesal kenapa diinfakkan semua. Tidak demikian. Kata Allah, fa inna lahu ma'syatan dhanka, sungguh baginya akan ada kehidupan yang sempit ketika berpaling daripada Allah. Wa nahsyuruhu yaumil qiyamati a'ma, sempit di dunia. Dan di akhirat kami akan giring dia, kumpulkan dia dalam keadaan buta. Di dunia matanya buta daripada rezeki Allah giring kepadanya, daripada rahmat Allah yang terbentang luas tentunya, lupa dengan Allah. Lupa dengan kebaikan Allah Jalla wa'ala, dengan kenikmatannya, lupa semuanya dia. Tak dia pandang segala macam nikmat Allah, tak dia syukuri. Akhirnya ketika dia lupa dengan itu semua, matanya di dunia tak guna, di akhirat Allah cabut penglihatan matanya. Wa nahsyuruhu yaumil qiyamati a'ma, kami akan bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Qala, dia akan berkata, "Rabbi lima hasyartani a'ma," Tuhan, bagaimana ini? Mengapa kau kumpulkan aku di padang mahsyar dalam keadaan buta? Waqad kuntu basir, dulu aku di dunia itu punya mata bisa melihat, kenapa aku menjadi buta? Qala kadzalika atatka ayatuna, demikianlah dahulu kala di dunia datang kepadamu tanda-tanda kebesaran kami, ayat-ayat kami, fanasitaha, itu ayat kau lupakan. Dalamnya ada perintah kau abaikan, larangan kau kerjakan, suruh imani tak kau imani, tak kau yakini, kau ragu-ragu, rasul kami kau tolak, dakwanya kau tentang. Wa kadzalika liyawma tunsa, maka demikianlah hari ini kau pun akan dilupakan. Subhanallah, ayatun safil azab, Allah lupakan dirinya, dibiarkan di azab. Kama nasita ayati, sebagaimana kau lupakan ayat-ayatku. Walam tadhkurha, tak pernah kamu mengingat ayat-ayatku. Walam ta'mal biha, mengamalkannya pun apalagi. Allahu Akbar. Wa i'raduhu an dzikrihi yatanawalu i'radahu an dzikril ladzi anzalahu. Lalai mengingat Allah SWT mencakup lalai mengingat wahyu yang dia turunkan. Yang lupa dengan Allah tentu lupa dengan wahyu yang diturunkan berupa Alkitab. Bahwa an yadhkura alladhi anzala fi kitabih. Lupa dia Tuhan yang telah menurunkan ayat dalam kitab-kitab, dalam kitabnya. Ya. Wa huwa al-muradu bi tanawali i'radi an yadhkura rabbahu bi kitabih. Yang lupa dengan Allah konsekuensinya dia lupa dengan wahyu yang Allah turunkan dalam kitabnya. Alailah dia dengan segala macam terkandung dalam isi kitab tersebut. Ya, bi kitabihi wa asma'ihi wa sifati, lupalah dengan Allah, dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, wa awamiri, lalai dengan perintah-perintah dalam Quran, wa ala'ihi, dari segala macam nikmat yang terdapat dalam Quran, wa ni'amihi, fa in hadhihi kullaha tawabi'u i'radihi 'anil kitabi rabbih ta'ala. Ini semua dampak daripada dia lupa kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupalah dia segala-galanya. Lupa perintahnya, lupa larangannya, lupa beritanya, informasinya, kabarnya. Dilupakan semua. Tak dia gubris. Fa inna dzikra fil ayati imma masdar mudhaf ila al-fa'il, dzikrullah, ya. Bahasa Arab mungkin dia menjadi masdar yang dinisbatkan kepada fa'il. Ya, au mudhaf. Au mudhafun idafatal asma'il mahdhah, atau dia posisinya sebagai mudhaf kepada nama-nama yang khusus. Ay man a'radu an kitabi wa lam yatluhu, maknanya bisa berarti barang siapa yang lalai daripada kitabku, tak mau membacanya, wa lam yatadabbarhu, tak mau memperhatikan isinya, wa lam ya'mal bih, tak mau mengamalkannya, wa la fahimahu, tidak memahaminya, fa inna hayatahu wa ma'isyatahu, sesungguhnya hidupnya, ya, dan kehidupan di dunianya, la takunu illa mudayyaqatan alaihi, taklah kecuali menjadi sempit baginya, munakkadatan mu'adzaban fiha, terazab, tersiksa dalam kehidupan itu. Yang lupa dengan Quran tersiksa, hatinya gersang. Maka upayakan tiap hari baca Quran selembar, dua lembar, setengah lembar, baca Quran, baca ayat-ayat tersebut, baca terjemahannya, pahami dia. Orang lebih banyak menghabiskan waktunya di medsos, bentar-bentar buka WA, bentar-bentar, masya Allah, daripada Quran Al-Karim, lupa kemaslahatan dirinya. وَالضَّنْكُ الْضِيقُ وَالشِّدَّةُ وَالْبَلَاءُ. Dalam bahasa Arab, ma'isyatan dhanka, kehidupan sempit. Apa itu ad-dhanku? Ad-dhiq, kesempitan, asyiddatu, kesulitan, al-bala', penderitaan. وَوَصْفُ الْمَعِيشَةِ نَفْسَهَا بِالضَّنْكِ مُبَلَغَةُ. Ya, disifati hidup dengan hidup yang sempit dalam bentuk kalimat mubalaghah. Ya. Wa fussirat hadhihi al-ma'isha bi'adzabil barzakh. Dan kehidupan yang sempit itu ditafsirkan sebagian ulama dengan kesempitan hidup dalam alam barzakh. Wa sahih annaha tatanawalu ma'ashatahu fid dunya wahalahu fil barzakh. Yang benar, kesempitan itu akan dia rasakan dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan barzakh. Fa innahu yakunu fi dhankin fi darain. Dalam dua alam dia menjadi sempit hidupnya, baik di dunia maupun dalam alam barzakh ketika dia mati. Wa huwa shiddatun wa juhdun wa dhiq. Kehidupan yang begitu susah, sempit, menderita. Wa fil akhirati yunsa fil azab, dan di akhirat dia dilupakan oleh Allah SWT. Tadi perhatikan kemaslahatannya, dibiarkan di azab. Wa hadza aqsu ahli as-sa'adati wal falah. Berbeda dengan orang-orang beruntung, orang-orang berjaya. Fa inna hayatahum fid dunya athyabul hayati. Sesungguhnya orang-orang beruntung, orang-orang beriman, kehidupan mereka di dunia adalah senikmat-nikmatnya hidup. Mana lebih hebat materinya antara Namrud dengan Ibrahim? Ibrahim tak punya apa-apa, Namrud semua dia punya. Mana yang bahagia? Ibrahim. Mana lebih nikmat hidupnya antara Musa, Harun dengan Fir'aun? Musa dan Harun. Mana lebih kaya, lebih hebat, lebih banyak materinya, kekuasaannya? Qarun, Fir'aun, tapi semuanya mereka menderita. Maka orang-orang beriman di dunia ini hidupnya senikmat-nikmatnya hidup. Walaupun dalam gubuk derita, walaupun dalam istana megah, subhanallah, tetap dalam kenikmatan hidup. Ketika uangnya tak banyak. Walahum fil barzakhi wa fil akhirati afdhalus thawab, dan nanti bagi mereka yang bahagia dunia ini dalam alam barzakh pun dan di negeri akhirat pun mendapatkan ganjaran yang paling utama. Allah Ta'ala, Allah berfirman, satu paragraf lagi ya, sudah jam 6, tapi satu paragraf lagi. Man amila salihan min dzakarin aw untha, barang siapa yang beramal salih laki-laki kah dia, perempuan kah dia, wa huwa mu'min, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti kami akan berikan dia kehidupan yang baik. Hadza fid dunya, ini balasan di dunia. Wajah orang-orang beriman tenang, tenteram, jauh daripada stres. Tengoklah wajah-wajah yang disabil najan, ikut tengok dulu. Hah, tenang-tenang semua, sampai tenang khusyuk ngantuk tidur. Ya, hayatan thayyibah, kehidupan yang nikmat. Fa hadza fid dunya, ini di dunia balasannya. Tsumma qala, dan Allah berfirman setelah itu, wala najziyannahum fil ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan pasti kami akan berikan mereka ganjaran kebaikan dengan sebaik-baik ganjaran dengan sebab apa-apa yang mereka lakukan di dunia ini di akhirat. Fa hadza fil barzakh wal akhir, ini akan didapati dalam alam barzakh ketika mati dan di alam akhirat. Subhanallah. Kebahagiaan di dunia sudah kita dapatkan dengan bahagianya hati, dengan iman, dengan zikrullah tabaraka taala. Pasrah menerima ketentuan takdirnya, ridha, qana'ah dengan apa yang dia berikan, nikmat. Luar biasa dibandingkan orang yang tak pernah ridha dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ambisi yang tak jelas, ya. Yang terus dia hidup dikejar oleh bayang-bayang dunia, ambisi-ambisi yang tak jelas. Subhanallah, menderita. Tapi orang beriman di dunia tenang, tenteram, di barzakh pun apalagi, di akhirat pun apalagi. Semua penderitaan yang dia lalui dihadapi dengan ya sabar menghadapi ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Orang beriman nikmat hidupnya. Diberi Allah nikmat, kenikmatan, dia bersyukur, diberi Allah ujian, penderitaan, dia bersabar. Hati selalu tenteram, hati selalu tenang. Lihatlah Nabi kita yang mulia, Allah cabut nyawa kekasih hatinya Ibrahim di hadapan matanya. Mata beliau pun menangis, tak sanggup beliau kecuali harus yakni menumpahkan kesedihan dalam bentuk tangisan. Innal aina la tadma, sungguh mata ini menangis. Wa innal qalba la yahzan, sungguh hati ini bersedih. Wa la naqulu illa ma yurdir rabb, tapi kami tak pernah berkata kecuali apa yang diridhai Tuhan kami. Wa inna ala firaqika ya Ibrahim la mahzun, sungguh kami bersedih berpisah dengan Muhammad Ibrahim. Mati bersedih. Allahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.